Syekh Rabi itu enggak tahu realitas. Allahu Akbar. Syekh Rabi yang didatangin muslimin dari berbagai penjuru dunia mengisahkan tentang kondisi negerinya masing-masing, enggak tahu realita, dan Anda yang tahu realita. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar.